Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد saudaraku sekalian jamaah pengajian dalam kitab sunan beliau Babu ma jaa'a fi karahiyati ma yusalli ilaihi wa fihi. Bab keterangan-keterangan yang menerangkan dibencinya salat menghadap kepada apa yang akan disebutkan dalam riwayat nanti dan sholat di tempat yang akan disebutkan nanti di dalam hadis, atau secara ringkas keterangan-keterangan yang datang dari apa-apa yang dibenci seorang sholat menghadap kepadanya dan seorang sholat di tempat tersebut, dibencinya kepada apa yang dia menghadap ketika sholat kepadanya dan dibencinya sholat di tempat tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mahmud ibnu Ghailan haddathana al-Mukri haddathana Yahya ibnu Ayyub an Zaid ibni Jabirah An Dawud ibn al-Husain An Nafi' An ibn Umar Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naha an yusalliya fi sab'ati mawatin. Dari Nafi' Maula ibn Umar, dan Nafi' ini adalah imam yang besar, walaupun beliau budaknya Ibnu Umar atau hamba sahaya yang dimiliki oleh Ibnu Umar, budak. Namun beliau adalah imam yang besar yang banyak meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Dia tidak mengenal orang itu memiliki harta atau tidak, nasabnya baik atau tidak, atau orang itu dari orang yang memiliki kedudukan atau tidak, dengan ilmu seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh dari mereka yang diangkat derajatnya adalah Nafi', dengan ilmu Allah angkat derajatnya menjadi seorang imam. Maka kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bissawab. Ilmu bukanlah warisan, sehingga alim mewariskan kepada anaknya. Tetapi ilmu dengan kesungguhan, kalaupun dia anak alim, kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan ilmu. Kalaupun dia bukan dari anaknya seorang alim, kalau dia sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ilmu. La yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu tidak akan diperoleh dengan badan-badan yang malas, dengan jasad-jasad yang malas di dalam bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Mayyajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh hasil dari kesungguhannya tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, sahabat yang mulia, ana Umar Ibnu Al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalliya fi sab'ati mawatin. Rasulullah melarang seorang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang salat di 7 tempat. Dan hukum asal larangan, hukum asalnya diharamkan. Tetapi hukum asal ini bisa berpindah dari yang haram kepada yang makruh, dari yang makruh kepada yang mubah, dengan nanti ada nas yang menyertai dan memberikan keterangan dari hukum asalnya berpindah kepada yang lainnya. Seperti dilarangnya ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, tetapi sekarang ziarahlah kekuburan dalam rangka fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah mengunjungi kubur mengingatkan kepada kematian. Dan bagaimana mengunjungi kubur yang dicontohkan oleh beliau dan diizinkan oleh beliau sebagaimana yang beliau lakukan. Beliau datang ke kuburan Baqi dan mengucapkan salam dan berdoa. Di antara apa yang beliau baca, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Inna insya'allahu bikumul lahikun. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Dan kepada mereka yang baru dikuburkan, Allahumma tsabbit lahu bil qawli tsabit. Yang kita inginkan dari keterangan di sini, dulu beliau melarang, pada akhirnya beliau memberikan keringanan, tentunya dengan perintah Allah, atau dulunya dilarang kemudian dibolehkan ketika dalam rangka mengingat kematian. Di sini dilarang. Yang kita katakan tadi dengan hukum asal haram. Nanti berpindah kepada hukum yang lainnya apabila ada keterangan yang menyertai atau nas yang menerangkan. Kemudian disebutkan 7 tempat itu, pertama fil mazbalah. Dilarang kita salat di 7 tempat, satu di antaranya al-mazbalah. Mazbalah itu tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Dan berkaitan dengan tempat pembuangan sampah, maka didapati keterangan dikarenakan sampah didapatkan padanya suatu yang najis, suatu yang sifatnya qadar, kotor. Sehingga tentunya tidak aman bagi orang yang sholat di tempat sampah. Ternajisi dengan najis yang ada pada sampah tersebut. Kalau sampah itu tempat pembuangan najis, tempat sampah tersebut tempat pembuangan najis, dalam keadaan tempat seorang beribadah yaitu sholat mesti bersih, suci. Adapun kalau tempat itu kotor tidak layak. Terlebih lagi kalau tempat itu didapati najis padanya. Namun dalam perkara tempat sampah ini didapati keterangan yang merinci, yaitu apabila tempat sampah di sini sekedar kotoran yang dia bukan najis, seperti dedaunan, mungkin kertas-kertas, itu juga dikatakan sampah. Kalau sholat di tempat tersebut, dia dibenci tapi sah adanya. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kalau tempat itu adalah tempat yang dikatakan sampahnya najis, maka terlarang dia sholat di tempat tersebut. Kalau dia sholat di tempat yang padanya ada najis, sholatnya sah, tapi dalam keadaan dia berdosa. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga hendaknya dia mencari tempat yang layak, tidak sholat di tempat sampah. Ju'ilat lil arda, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini Allah jadikan bagiku sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci. Tentunya diinginkan tempat yang layak, bukan tempat yang tidak layak. Bumi yang Allah jadikan ini sebagai masjid, tempat yang layak. Tentunya tidak diinginkan tempat sampah. Tidak diinginkan tempat sampah. Wallahu a'lam bissawab. Namun kalaupun toh tidak didapatkan tempat yang lain, maka tadi sudah didapatkan keterangannya sebagaimana telah kita dengarkan. Dan kalau tidak ada tempat yang lain sama sekali, maka berlaku kaedah ad-daruratu tubihul mahburat. Keadaan darurat diperkenankan seorang terhadap apa yang tadinya dilarang, karena tidak ada lagi tempat kecuali itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian al-majzarah, yang kedua, tempat penyembelihan hewan. Tempat penyembelihan hewan juga tempat yang dilarang seorang menunaikan sholat di situ, terutama bagi mereka yang mengatakan bahwa darah secara umum najis. Darah yang dialirkan karena hewan ketika disembelih mengalir darahnya. Tetapi Allahu a'lam bisawab, darah yang dipandang najis itu hanyalah darah haid, nifas. Adapun yang selainnya daripada darah, maka bukanlah najis. Ini pendapat yang wallahu a'lam mendekati kebenaran, karena adanya nats yang mengatakan dan membimbing kita tentang najisnya darah haid dan nifas. Adapun yang selainnya tidak ada keterangan yang menerangkan tentang najisnya. Terlebih lagi darah hewan. Terlebih lagi darah hewan. Sehingga kalau dia tidak najis, maka dikatakan darah itu kotoran. Darah hewan kotoran. Dan di tempat penyembelihan bukan sekedar darah. Tempat penyembelihan terkadang juga sekaligus di sana didapati tinja hewan dan baulnya, yaitu dari kantong kandung kemihnya yang mungkin pecah ataupun mungkin robek, sehingga menyirami dan tumpah ke permukaan bumi di tempat sembelihan tersebut. Karena yang namanya orang menyembelih terkadang mengeluarkan isi perut di tempat sembelihan tersebut. Namun ini tidaklah najis, karena tidak ada yang menyebutkan bahwa itu najis dari nas. Dan perlu kita ingat bahwa najisnya sesuatu perlu dengan nas. Kapan tidak ada nas yang membimbing menyatakan itu najis, maka dia bukan najis. Tetapi kalau dikatakan itu adalah kotoran, maka itu adalah kotoran. Tidak semua kotoran najis. Dan semua najis pasti kotoran. Tidak semua kotoran najis, tapi semua najis pasti kotoran. Wallahu a'lam bishawab. Hal-hal ini yang menyebabkan tempat penyembelihan itu dilarang dijadikan tempat sholat. Namun melihat keterangan-keterangan yang ada, maka tentunya seorang tidak menjadikan tempat penyembelihan sebagai tempat sholat. Kalaupun mungkin tadi sudah diterangkan darah itu bukan apa? Najis. Kotoran hewan pun kalau tidak ada keterangan nasnya tidak najis. Namun itu adalah kotoran yang mengotori, sementara kalau dia beribadah mesti tempatnya apa? Bersih dan suci. dikatakan dibenci seorang sholat di tempat tersebut. Tempat penyembelihan hewan. Tapi kalaupun dia akhirnya terpaksa sholat di situ, sah sholatnya. Namun dia dibenci sholat di tempat tersebut. Kecuali tidak ada tempat yang lain. Kecuali tidak ada tempat yang lain, kecuali tempat itu. Namun walhamdulillah, ardullah wasi'ah. Permukaan bumi Allah lapang. Kita bisa dengan mudah mendapatkan tempat yang suci dan bersih. Wallahu a'lam bissawab. Tempat yang ketiga disebutkan dalam riwayat wal maqbarah, yaitu kuburan. Dan berkaitan dengan kuburan, maka ada nas tersendiri tentang larangan sholat menghadap ke kuburan dan sholat di kuburan. Ada larangan tersendiri tentang hal tersebut. Karenanya, kuburan dengan keterangan yang datang dengan larangan secara tersendiri pada tempat yang lain. Sehingga karena adanya keterangan-keterangan tersebut, dilarang, diharamkan kuburan, tidaklah boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Apalagi kuburan di sana dibangun masjid. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Dan tentunya pula jangan kalian sholat di atas kuburan. Yaitu di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Banyak kita dapati kesalahan-kesalahan pada kaum muslimin berkaitan dengan kuburan dijadikan sebagai tempat sholat. Karenanya, kaum muslimin mesti mempelajari agama Allah supaya mereka tidak terjatuh di atas kesalahan-kesalahan yang ada. Terkecuali dari tempat ibadah tersebut dipisahkan dengan kuburan. Dipisahkan dengan kuburan. Yaitu dengan dinding pemisah. Atau benteng yang memisahkan. Maka dengan demikian tidak lagi dikatakan dia menghadap ke kuburan. Karena sudah ada yang menutupi. Yang membatasi. Namun kalau tidak ada yang membatasi, yang menghadap secara langsung kepada kuburan, itulah yang dikatakan terlarang. Berikutnya, sholat di atas kuburan dengan membangun masjid, ini juga perkara yang Setelah kita dengarkan tadi dilarang. Kalaupun di sana mungkin ada syubhat yang mengatakan kuburan Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi pada hari ini, maka perlu kita ketahui masjid beliau asalnya tidak berada di dalam kuburan. Asalnya tidak berada di dalam masjid. Kuburan beliau, maaf, asalnya tidak berada di dalam masjid. Beliau tidak dikubur di dalam masjid, tapi beliau dikubur di luar masjid, yaitu di kamar Aisyah. Karena anbiya apabila wafat dikubur di tempat wafatnya, dan beliau wafat di rumahnya Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian terjadi pelebaran masjid, maka dengan pelebaran tersebut masuklah kuburan Rasulullah. Masuklah kuburan Rasulullah. Sehingga Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi. Dan tidak pula dimasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Tetapi masjid dilebarkan, bukan dimasukkan. Kuburan Nabi, tapi masjid dilebarkan. Sehingga lokasi pelebaran ini akhirnya memasukkan kuburan Nabi yang waktu itu berada di rumah Aisyah. Karenanya kuburan beliau seperti apa yang ada pada hari ini, ada di masjid. Para ulama di awal dilebarkannya masjid telah memberi peringatan dan telah mengingatkan bahwa dilarangnya pelebaran mengambil kubur Nabi masuk ke dalam, sehingga masuk ke dalam masjid. Tetapi para ulama tidak memiliki kekuatan kecuali al-bayan, menerangkan saja. Yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan adalah mereka penguasa. Sehingga kalaupun ada keterangan, akhirnya yang berkuasa tetap melakukan pelebaran dan akhirnya masuk. Dan itu tidak di zamannya negara Saudi. Negara Saudi belum ada waktu itu. Negara Saudi muncul di tahun 1800-an Masehi. Sementara masuknya kuburan Rasulullah ke dalam masjid di zaman Kesultanan Mesir. Di zaman Kesultanan Mesir dan tidak di zaman pemerintahan Saudi Arabiyah. Saudi baru muncul di zaman 1800 dan ini tahun 2000 kalau tahun Masehi. Ini tahun 2000. Jadi kurang lebih 300 tahun, 2000, 1900, 1800, 300 tahun. Sementara kuburan Rasulullah sebelumnya sudah masuk ke dalam masjid. Sebelumnya sudah masuk ke dalam masjid. Yang membangun kuburan Rasulullah bukan pemerintahan Saudi. Pemerintahan Saudi belum ada. Yang membangun kuburan Rasulullah yang berwarna hijau itu adalah kesultanan-kesultanan Mesir. yang dikenal dengan gelar Al-Qalawun. Sehingga kuburan beliau tidak bisa dijadikan dalil bahwa pembenar kuburan bisa di dalam apa? Masjid. Karenanya bertentangan dengan larangan beliau untuk sholat di kuburan dan sholat menghadap kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mungkin beliau larang kalau beliau menginginkan sendiri dikubur di masjid, atau beliau sendiri menyatakan kuburannya di masjid? Bagaimana? Itu akan bertolak belakang, bertentangan. Tetapi sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, kuburan beliau tidaklah di dalam masjid, tetapi di mana? Di rumah Aisyah. Dan pelebaran masjid akhirnya memasukkan kuburan beliau, dan pelebaran masjid ini tidak di zamannya siapa? Tidak di zamannya pemerintahan Saudi Arabia. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya pemerintah Saudi Arabia kalau mau bisa saja mengeluarkan kuburan Rasulullah dari masjid, tapi akan mendampakkan fitnah yang luar biasa karena dikhawatirkan nantinya akan dituduh mengganggu kuburan siapa? Nabi. Dalam rangka menolak fitnah yang besar, dibiarkan kuburan sebagaimana adanya. Dibiarkan kuburan sebagaimana adanya, tetapi kuburan tersebut ditutup dengan rapat dengan dinding-dinding dan pintu yang tebal, sehingga tidak nampak sama sekali bahwa itu adalah kuburan. Namun kalaupun demikian, masih diketahui bahwa itu adalah kuburan Nabi. Bagi orang yang pernah masuk ke Masjid An-Nabawi, dia pasti bisa melihat di mana kuburan Nabi tersebut. Kalaupun tidak ada bentuk kuburan sebagaimana kuburan-kuburan yang ada, karena di dinding dan di tembok dengan tinggi rapet, terkecuali di situ dikatakan ini kuburannya Nabi, ini kuburannya siapa? Abu Bakar, ini kuburannya Umar, yang juga ikut masuk ke dalam masjid karena pelebaran masjid. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi larangan sholat di kuburan datang larangannya tersendiri. Sehingga ini menguatkan dan karenanya diharamkan. Diharamkan sholat di mana? Di kuburan atau menghadap kuburan. Diharamkan sholat di kuburan atau menghadap kuburan. Tempat yang berikutnya, waqari'atut tariq, dilarang seorang sholat di tengah jalan. Di tengah jalan, tentunya dari sebab dilarangnya sholat di tengah jalan, karena jalan itu tempat lalu lalang manusia. Jalan itu adalah tempat lalu lalang manusia. Kalau seorang sholat di tempat lalu lalang manusia, tentunya tidak aman baginya untuk dilewati oleh manusia. Sebagaimana seorang dilarang sholat di depan tempat keluar masuknya manusia, yaitu di depan pintu. Di mana manusia keluar dan masuk di tempat tersebut. Sehingga itu dibenci, seorang sholat di tengah jalan. Dulu para sahabat Nabi, kalau mereka ingin menegakkan sholat, mereka mencari tiang-tiang masjid untuk dijadikan sutrah, penghalang antara dia dan tempat sholatnya dari melewatinya dan berjalannya manusia di hadapannya. Mereka tidak sholat di tengah-tengah masjid tanpa sutrah. Karena yang seperti ini dikhawatirkan manusia akan melewatinya. Jadi mereka sholat langsung mencari tempat tiang dan menghadap ke arah tiang. Tentunya dengan menghadap ke arah kiblat. Jadikan tiang-tiang masjid sebagai sutrah mereka. Kalau ini di masjid, maka bagaimana tentunya kalau itu di jalanan? Artinya di masjid dilarang seorang sholat di tengah-tengah masjid. Sebagaimana itu adalah tempat lalu lalang manusia. Atau dibenci baginya sholat di tengah-tengah masjid sebagaimana itu tempat lalu lalang manusia. Apatah lagi itu adalah jalanan yang manusia lewat dengan kendaraannya. Lewat dengan jalan kaki, dengan berkendaraan. Tentunya ini akan mengganggunya. Dan sholat ditegakkan dengan tentunya khusyuk. Yang mengganggu kekhusyuan adalah orang yang melewatinya. Kalaupun yang melewatinya mungkin bukan wanita yang membatalkan sholatnya. Tetapi kalau yang melewatinya itu mengganggu sholatnya, maka akan mengurangi pahala sholatnya. Mengurangi kesempurnaan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau wanita membatalkan sholatnya sebagaimana akan datang keterangannya nanti, bahwa wanita yang melewati sholat seseorang membatalkan apa? Sholat seseorang. Ini tempat yang dilarang kita sholat di tempat tersebut. Yang berikutnya, wa fil hammam, dilarang kita sholat di kamar mandi. Di kamar mandi. Dan kita ketahui bersama kamar mandi, tempat kita membuang terkadang najis dari kubul kita, yaitu dari kubul dari kemaluan kita. Dan di sana ada hammam yang sekaligus digabungkan dengan toilet. Yang juga toilet ini kita ketahui bersama selain untuk kita membuang najis yang itu dikubul dan juga didubur. Karenanya tempat tersebut bukan tempat yang diperkenankan bagi kita sholat di tempat tersebut, karena tempat itu diketahui rentannya didapati kenajisan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini masih tersisa bagi kita dua, kandang onta dan di atas Ka'bah. Namun kita akan lanjutkan keterangan-keterangan tersebut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Dan tentunya kita bisa memahami mana yang diperkenankan, mana yang dilarang, mana yang diharamkan, mana yang dimakruhkan, sehingga kita bisa menunaikan sholat dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.